بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana metode yang tepat sesuai atau yang sesuai bagi mu'alaf orang yang tertarik belajar Islam untuk mempelajari isi Al-Quran, apakah sesuai tema-tema yang dibutuhkan? Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya, ini yang dimaksudkan, apakah mu'alaf yang belum masuk Islam, punya ketertarikan pada Islam, atau yang dimaksud yang sudah masuk Islam tapi masih lemah keadaan dirinya? Ini dulu, bedakan mau ini. Baik, kalau yang dimaksudkan mu'allaf ini, kata mu'allaf disebutkan di Quran surah ke-9 misal, At-Taubah ayat ke-60. Innam sadaqatu zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Lil-fuqara, orang fakir. Wal-masakin, orang miskin. Wal-amilin alaiha, ingat, amilin alaiha, bukan amilin. Saya ulang ya, amilin alaiha, bukan amilin. Saya lompat sedikit. Kalau ada amilin alaiha, beda dengan amilin saja. Kalau amilin, itu orang yang mengerjakan zakat, tapi bisa jadi mengelola zakat, tapi bisa jadi nyambi. Nyambi gitu. Bukan orang yang fokus. Tapi kalau pakai ala, ala harfu tarkiz, huruf yang menunjuk pada fokus. Jadi memang fokusnya dia kerjanya itu aja. Bukan nyambi. Gak ada pekerjaan lain. Dia hanya fokus nurus masalah zakat saja. Maka orang yang menjadi amilin alaiha, yang fokus pada zakat, bukan nyambi misalnya, itu boleh diberikan bagian dari zakat. Digaji dari situ, ambil dari zakat. Dan gaji sesuai UMR, boleh, silahkan. Secara profesional, boleh. Ya, tapi kalau yang nyambi misalnya, ini jadi manajer di satu perusahaan, saya pengen bantu-bantu zakat deh, ah bapak juga dapat bagian dari zakat. Tidak. Ini cuma nyambi saja di situ. Ya, cuma bantu-bantu. Nah, mu'allafatul qulubuhum itu dibagi dua di sini. Satu, orang yang memang belum masuk Islam, tapi punya ketertarikan kepada Islam. Sering tanya-tanya, kadang-kadang ikut-ikutan puasa, perempuan kadang ikutan hijab dan sebagainya. Maka pada yang seperti ini, pilih ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkenalkan tentang Islam. Apa itu Islam? Tentang akhlak, tentang keindahannya. Tentang ketaatan kepada Allah disertai dengan kebaikan kepada makhluk. Kalau masuk Islam itu juga ya banyak senyumnya. Bantu orang tua, bahkan kalau orang tua masih beda agama pun tidak boleh kita bertengkar dengan mereka. Tetap dibantu, tetap kirimin hadiah. Quran surah ke-31 ayat ke-15. Dengan berbagi dan seterusnya. Tapi juga Islam mengajarkan sholat, bukan cuma ibadah ritual. Tapi supaya ada ketenangan, dalam sholat ada kesehatan, tunjukkan. Supaya dia belajar. Dari mana kita memberikan itu, boleh diambil dari uang zakat. Tidak harus pakai uang. Tapi dari majalah-majalah, CD-CD, perbandingan-perbandingan misalnya. Sekarang banyak kan? Tutur Zakir Naik menerangkan tentang perbandingan, komparasinya. Ada yang lain membahas di sisi yang lainnya. Dan sebagainya, itu boleh diberikan. Sah. Nah, yang kedua adalah kepada orang-orang yang memang sudah masuk Islam. Tapi kemudian orang ini masih lemah. Lemahnya dari sisi apa? Ya, bisa dari lemah sisi kekurang yakinan karena memang disebabkan faktor lain. Misal ada tekanan dari yang lain. Ya, harta mulai diambil. Ada tekanan dari pihak lain dan sebagainya. Maka cara mengajari orang ini adalah ajarkan ayat-ayat yang memberikan motivasi supaya bisa kuat dan tangguh dalam berislam. Contohnya banyak sekali di Quran. Banyak sekali. Bagaimana kalau masuk Islam itu harus ada ujian-ujian. Akan dialami begini, begini, begini. Jangankan Anda orang dulu pun sama seperti itu. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya dari Quran surah ketiga ayat 142. Kisahkan tentang Bilal. Kisahkan tentang Amr bin Yasir. Yang kedua orang tuanya dieksekusi. Tapi bagaimana sabarnya? Ya, kawan, Anda masih begini diancam. Dulu ada yang ditusuk, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dicambuk, ada yang macam-macam. Ini ujian, mungkin surga kamu memang ada di situ. Turunkan. Ya, berikan dia ketenangan. Ya, boleh silakan diambil untuk itu dari bagian dari zakatnya untuk memberikan ketenangan. Sah, dipilih ayat-ayat yang sesuai kebutuhannya. Tapi kalau sudah masuk Islam, tidak memiliki dua sifat ini, ketertarikan sebelum Islam atau sudah Islam masih lemah, maka tidak disebut dengan mu'allaf. Namanya muslim. Ingat, orang kalau sudah masuk Islam, namanya bukan mu'allaf, tapi muslim. Muslim, mu'allaf itu hanya punya dua sifat tadi. Ya, Pak, perkenalkan, saya mu'allaf. Masya Allah. Kapan Bapak masuk Islamnya? Ya, 15 tahun yang lalu. Itu bukan mu'allaf namanya. Ya, sudah, nama Anda Doni, ya Doni gitu kan? Baik. Allah Ta'ala alam. Masih ada waktu? Masih baik. Masya Allah, tinggal 15 bit lagi satu jam ya.